Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu tsaminah tariqatul Qur'an fi taqriril ma'ad. Metode Al-Qur'an untuk menetapkan hari dibangkitkannya seluruh makhluk. Metode Al-Qur'an untuk menetapkan hari kebangkitan. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. Ini adalah pondasi yang ketiga di antara pondasi-pondasi yang itu disepakati oleh seluruh rasul dan seluruh syariat. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah risalah, yang ketiga adalah amrul ma'ad wa hasyrul ibad, perkara kebangkitan dan dikumpulkannya seluruh makhluk di padang mahsyar. Wa hadza qad aktsara Allahu min dzikrihi fi kitabih. Dan kategori yang ketiga ini, pondasi yang ketiga ini telah ya banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitabnya, di Al-Qur'an. Wa qarrarahu bi turukin mutanawwi'ah, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkannya dengan ya metode yang berbeda-beda. Minha ikhbaruhu wa huwa asdaqul qailin. Wa ma'a iktharillahi min dzikrihi faqad aqsama 'alaihi fi thalathati mawadhi' min kitabi. Di antaranya, di antara metode untuk menetapkan hari kebangkitan adalah metodenya adalah dengan mengabarkannya, dengan mengabarkannya. Wa huwa asdaqul qailin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ya zat yang paling jujur perkataannya, paling jujur firman-Nya. Wa ma'a iktharillahi min dzikrihi faqad aqsama 'alaihi. Dan bersamaan dengan ya banyak disebutkannya hari kebangkitan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, maka Allah juga bersumpah atasnya pada tiga tempat di kitabnya, di Al-Qur'an. Wa minha al-ikhbar bi kamali qudratillahi ta'ala wa nufuzi masyiatihi wa annahu la yu'jizuhu syai'. Di antara metode untuk menetapkan hari kebangkitan adalah mengabarkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dan bahwa Allah maha mampu untuk melakukan semua ya, semua hal. Wa nufuzi masyiatihi, dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka kehendak Allah itu pasti terjadi, pasti terjadi. Wa annahu la yu'jizuhu syai'un, dan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada sesuatu yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala lakukan. Fa i'adatul ibad ba'da mautihim fardun min afradi athari qudratihi. Maka menghidupkan kembali para makhluk setelah matinya mereka itu adalah fardun min afradi athari qudratihi, di antara ya bentuk kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tadhkiruhu al-ibad tazkiruhu al-ibada bin nash'ati al-ula. Ya, di antara metode untuk di antara metode yang di yang ada di Al-Qur'an untuk menetapkan hari kebangkitan itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya atau mengingatkan para makhluk, yakni mengingatkan orang-orang yang membaca Al-Qur'an tersebut terhadap an-nash'atil ula, terhadap penciptaan yang pertama. Jadi kalau penciptaan yang pertama itu bisa terjadi, bisa ya terwujud, siapakah yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula kebangkitan itu harusnya lebih mudah, secara logis lebih mudah. Ya, maka sebagaimana penciptaan pertama itu mudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula penciptaan atau kebangkitan ya para makhluk dihidupkannya mereka setelah matinya mereka. Ini secara logis lebih mudah daripada ya diciptakannya makhluk setelah sebelumnya tidak ada sama sekali. Ala kulli hal, dua-duanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah beliau berkata, "Al muallif rahimahullah taala yaqulu innahu aqsam alaihi fi thalathati mawadhi' min kitabihi was sahih annahu amara nabiyahu ay yuqsim alaihi. Karena al-iqsam alaihi katsir akthar akthar min thalathati mawadhi', lakinnahu amara nabiyahu ay yuqsim fi thalathati mawadhi'." Penulis rahimahullah taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas hari kebangkitan pada tiga tempat di Al-Qur'an. Tetapi yang sahih adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah atasnya tiga kali. Jadi ini sumpahnya adalah bukan Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas hari kebangkitan atau hari kiamat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah dengan menggunakan nama Allah atas benarnya, ya, atas akan terjadinya hari kebangkitan. Lianna liqsam alaihi katsir, karena ya bersumpah atas hari kebangkitan itu banyak, lebih banyak dari tiga tempat di Al-Qur'an. Akan tetapi yang ada disebutkan pada tiga tempat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ya bersumpah membenarkan adanya hari kebangkitan. Fi surati Yunus, wa yastanbi'unaka ahaqqun hu, qul i wa rabbi innahu lahaq. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ahaqqun hu, apakah azab yang akan disebutkan itu benar? Yani azab di akhirat. Yani ini sama saja mengatakan apakah manusia akan dibangkitkan nanti setelah matinya? Apakah akan ada kehidupan yang namanya akhirat? Qul i wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad, na'am, iya betul. Demi Tuhanku, innahu lahaqqun. Sesungguhnya itu benar. Wa fi sabaq, qul bala wa rabbi latatiyannakum. Wa fi taghabun, qul bala wa rabbi latub'atsun. Ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari kebangkitan, ditanya tentang apakah manusia akan dibangkitkan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "betul demi Allah, demi Rabbku, sungguh hari itu akan mendatangi kalian." "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "betul demi Rabbku, latub'atsun, sungguh kalian akan dibangkitkan." Wa annal ladzi awjadahum wa lam yakunu syai'an madhkuran la budda ay yu'idahum kama bada'ahum. Dan bahwa yang menciptakan mereka setelah mereka sebelumnya tidak ada, yaitu maka akan mudah juga bagi zat yang menciptakan tersebut, ya, untuk menghidupkan mereka setelah matinya, untuk mengulangi sebagaimana mereka berawal, ya, sebelumnya. Maka sebagaimana sebelumnya itu mereka awalnya tidak ada kemudian jadi ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu terjadi, maka ya demikian pula setelah mereka mati kemudian ketika Allah berkehendak untuk membangkitkan mereka kembali, apa susahnya, gitu ya, kata-kata kasarnya begitu ya, kata-kata pemikiran sederhananya, apa susahnya? Ya, kita katakan kepada mereka, kalau misalnya antum meyakini bahwa antum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah di antara keyakinan tauhid rububiyah secara global, ini diyakini oleh orang-orang. Kalau antum meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan antum dan seluruh alam semesta, maka apa susahnya untuk kemudian, ya, mengapa antum merasa itu tidak mungkin terjadi ketika makhluk semuanya ini ya mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya. Apa susahnya? Tidak susah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di Al-Qur'an tersebut, maka jangan benturkan itu dengan logika antum yang rusak tadi yang menganggap itu tidak mungkin. Wa ada hadzal ma'na fi mawadhi' katsira bi asalib mutanawwi'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala Ya, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang hal ini atau makna ini di banyak tempat dengan uslub, dengan gaya yang berbeda-beda, gaya penuturan yang berbeda-beda. Wa minha ihya'ul arda alhamidah almayyitah ba'da mautiha. Di antara metode Al-Qur'an untuk menetapkan hari kebangkitan itu adalah dengan menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah matinya. Menghidupkan bumi yang sudah mati kering kerontang, maka wa annal ladzi ahyaha sayuhyil mauta, dan bahwa zat yang menghidupkan atau zat yang menghidupkan na'am, yang menghidupkan bumi tersebut atau tanah tersebut setelah kering kerontang adalah zat yang sama yang akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ya. Maka ini di antara qiyas yang digunakan, yang disebutkan di Al-Qur'an. Wa qarrara dzalika biqudratihi 'ala ma huwa akbar min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal tersebut dengan ya kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kudrah Allah Subhanahu wa taala atas hal yang lebih besar darinya, wa huwa khalqus samawati wal ard, yaitu penciptaan langit dan bumi, wal makhluqatil azimah, dan makhluk-makhluk yang besar. Famata athbatal munkiruna lidzalik, maka ketika orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan seluruh alam semesta, ini adalah keyakinan mereka karena ini adalah poin dari tauhid rububiyah, poin secara global dari tauhid rububiyah, dan itu dimiliki oleh orang-orang kafir dan musyrik. Ya, kalau mereka menetapkan hal tersebut, maka ya wala yaqdiru ala ingkarihi, dan mereka tidak mungkin bisa mengingkari hal tersebut. Fali ayyi syai'in yastab'iduna ihya'ahu al-mauta, maka mengapa kemudian mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Itu kemudian mereka menganggap itu adalah muhal, mereka menganggap itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ya, ini adalah logika yang fasid. Maka di sini ya, ini di antara uslub yang digunakan oleh Al-Qur'an, tidak hanya menyebutkan tentang apa yang harus kita yakini, akan tetapi juga ya membuat kita berpikir, ya mengajak kita untuk berpikir bahwa kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta, maka ya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali ya makhluk yang sudah mati, orang yang sudah mati. Wa qarrara dzalika bi sa'ati 'ilmihi wa kamali hikmatihi wa annahu la yaliku bihi wa la yahsunu an yatruka khalqahu sudan muhmalin. Ya, sebelum kita lanjut, jadi di sini kita mendapatkan faedah bahwa ketika seseorang logikanya atau keyakinannya itu bertentangan dengan akidah yang sahihah, maka pasti akan terjadi kontradiksi. Pasti akan terjadi kontradiksi. Tanakut. Dan kita lihat saja ya, wakil dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Mu'tazilah, Asy'ariyah. Ya, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Kemudian Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, Syiah, Sufi. Semua kelompok yang menyimpang, mereka memiliki kontradiksi, tanakut. Itu telah dibahas dengan banyak oleh para ulama. Ya, kontradiksi-kontradiksi ini kenapa? Karena mereka mengingkari akidah yang sahihah. Sedangkan Al-Quran tidak pernah ada kontradiksi di dalamnya. Ya, maka ini menunjukkan bahwa lemahnya akal manusia itu terlihat pada dua hal. Yang pertama adalah kontradiksi. Ketika terkena satu syubhat, dia kemudian seolah-olah tertarik pada syubhat tersebut, padahal syubhat ini kontradiksi dengan akidah-akidah sahihah yang lainnya yang dia miliki. Tapi dia tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat kontradiksi tersebut. Inilah lemah yang pertama. Lemah yang kedua adalah ketika dia mendapatkan kaidah umum, dia lemah untuk menerapkan kaidah umum itu ke ya furuk-furuk yang masuk pada kaidah umum tersebut. Ya. Sudah mengetahui kaidah umum bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian lemah pada furu', dia tidak tahu bahwa oh ternyata ya bernazar ngasih makanan ke kuburan ini termasuk ibadah. Ya, bernazar menyembelih untuk ya wali yang ada di kuburan ini termasuk ibadah. Lemah dalam masalah itu. Dia tahu kaidah umum tapi lemah dalam masalah furu'nya. Buat apa untuk mengetahui kemudian? Buat apa kaidah umum tersebut kalau tidak untuk diterapkan pada furu'-furu'nya? Di antara contoh lainnya adalah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya kemaksiatan, tetapi ketika kemaksiatan itu ya yakni berada di hadapannya, maka dia seolah-olah lupa dengan kaidah umum tersebut. Dia kemudian ya terpikir ya ini apa namanya kondisi anak tidak bisa lagi, anak kondisi anak terjepit, tidak ada pilihan lagi, ya dan seterusnya. Maka ini adalah kalau tidak ada pilihan lagi itu memang benar-benar nyata tidak ada pilihan lagi maka semoga ma'zur. Tetapi kebanyakan kasus itu hanyalah ya alasan saja. Maka ini menunjukkan lemahnya manusia. Di antara lemahnya manusia terlihat pada dua hal tersebut. Ini kaitannya dengan Al-Quran. Sehingga itu mengapa Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa banyak orang yang membaca Al-Quran ketika mereka membaca ayat-ayat Al-Quran yang berisi seharusnya itu ya menyinggung mereka, akan tetapi mereka tidak merasa tersinggung, tidak merasa disinggung, tidak merasa merupakan bagian dari ayat tersebut yang dibicarakan oleh ayat tersebut. Inilah ya contoh lemah poin yang kedua tadi. Dia taunya kaidah umum tetapi lemah dalam menerapkan ke furu'. Maka ya di sini Allah Subhanahu wa taala meluruskan logika manusia. Ya, ini berarti meluruskan logika manusia menyebutkan bahwa ya kebangkitan makhluk, dibangkitkannya makhluk itu lebih mudah daripada diciptakannya makhluk pertama kali. Wa qarrara dzalika bi sa'ati 'ilmihi, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hari kebangkitan dengan menetapkan bahwa ilmu Allah itu luas. Wa kamali hikmatihi, dan hikmah Allah itu sempurna. Wa annahu la yaliku bihi wa la yahsunu ayatruka khalqahu sudan muhmalin, dan bahwa tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan ya wala yahsun ya dan tidak pantas untuk ya tidak pantas untuk itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana. Naam, ayatruka khalqahu sudan muhmalin, untuk meninggalkan makhluknya sia-sia. Muhmalin, ditinggalkan begitu saja. Diciptakan kemudian ditinggalkan begitu saja. Ini ada orang yang meyakini seperti ini. Ini diantara keyakinan yang banyak, khususnya di zaman ini. Sebagian orang yang terkena syubhat evolusi, mereka memiliki keyakinan ini. Bukan mungkinkah, kata mereka, mungkinkah? Ini ada orang yang bertanya langsung kepada anak. Ya, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta di pertama saja, kemudian ditinggalkan, ya, kemudian ditinggalkan. Setelah itu, ya, berjalan sendiri-sendiri dan seterusnya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh perkara yang ada di alam semesta, ya, hingga akhir zaman. Hingga dibangkitkannya makhluk. Ya, hingga akhirat. Maka, ya, ini keyakinan yang tidak benar. Dan ini kaitannya dengan na'am. Kalau dibahas terus ini panjang ya. Ini keyakinan ini memiliki ini terkait dengan keyakinan apakah sifat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya qadimun nau. Tidak ada yang hadithul ahad. Tidak ada yang hadithul ahad. Ya, tapi ini pembahasannya panjang. Kita tunda saja insyaallah di kesempatan yang lain ya. Maka yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan alam semesta dan bahkan seperti sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala ya melakukan ya perbuatan-perbuatan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, mengatur alam semesta sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan seterusnya. La yu'maruna wa la yunhauna wa la yu'thabuna wa la yu'aqabun. Mereka berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak layak bagi yakni tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin dilakukan. Ya, sebagaimana tidak pantas bagi Allah untuk melakukan kezaliman itu tidak mungkin, harus kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula ya harus kita nafikan juga pemikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan makhluknya setelah Allah menciptakannya, dibiarkan begitu saja. Tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Ya, sehingga kita berpikir bahwa ya makhluk setelah diciptakan tidak diperintahkan, tidak dilarang, tidak diberikan pahala, tidak diberikan hukuman. Wa hadza tariqun qarra bihin nubuwah wa amrul ma'ad. Dan ini adalah metode yang Allah tetapkan ya metode ini ya terkait juga dengan penetapan ya nubuwah kenabian dan hari dibangkitkannya manusia, hari dibangkitkannya para makhluk. Baik, wa mimma qarra bihil ba'ts wa mujaza wa mimma qarra bihil ba'ts ya wa mujazatul muhsinin bi ihsanihim. Ini mubtada, ini apa namanya satu kalimat ya, mubtada khabar ya. Wa mimma qarra bihi titik dua gitu ya, al ba'ts. Di antara yang Allah tetapkan di Al-Qur'an itu adalah al ba'ts, dibangkitkannya manusia, wa mujazatul muhsinin bi ihsanihim, dan diberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ya karena kebaikan mereka tersebut, wal musiina bi isaatihim, dan diberikannya ya balasan keburukan bagi orang-orang yang berbuat buruk karena keburukan mereka tersebut, ma akhbaru bihi min ayyamihi fil umamil madin ya, atau baru titik duanya di sini. Titik duanya di sini. Wa mimma qarrara bihil ba'tsa wa mujazatal muhsinina bi ihsanihim wal musiina bi isatihim. Baru khabar. Ma akhbaru bihi min ayyamihi fil umamil madin. Ya, di antara metode Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan hari kebangkitan dan balasan kebaikan untuk orang-orang yang berbuat baik dan balasan keburukan untuk orang-orang yang berbuat buruk adalah apa yang Allah kabarkan tentang hari-hari apa atau kejadian-kejadian yang terjadi pada umat-umat terdahulu, wal qurunil ghabirah, dan pada kurun terdahulu, wa kaifa najjal anbiya aw atba'ahum, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para nabi dan para pengikut mereka, wa ahlakal mukadzibina lahum, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengazab ya mengazab orang-orang yang mendustakan para nabi dan ajaran mereka, al munkirina lil ba'ts, yang mengingkari hari kebangkitan, wa nawwa'a 'alaihim al uqubat, dan Allah Subhanahu wa taala juga memvariasikan hukuman-hukuman ya azab untuk mereka, memvariasikan azab untuk mereka, wa ahalla bihim al-masulat, dan juga Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka hukuman, masulat sama dengan uqubat. Fa hadza jazaa'un mu'ajjal, maka ini adalah balasan yang disegerakan. Wa namudzij min jazaa'il akhirah arahu Allahu 'ibadahu, dan contoh ya dari balasan akhirat yang Allah ya tampakkan kepada para hambanya. Kalau antum ingin mengetahui bagaimana balasan di akhirat, maka lihatlah azab-azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Auzubillahi min dzalik. Liyahlika man halak an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Sehingga orang yang ya balasan dari Allah tersebut ya adalah untuk mencelakakan, untuk memberikan azab kepada orang-orang yang mereka itu ya dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala an bayyinah, setelah mereka mendapatkan penjelasan. Wa yahya man hayya min an bayyinah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang yang selamat, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala an bayyinah, juga setelah adanya penjelasan. Yakni azab itu datang setelah ilmu disampaikan. Tidak pernah azab itu datang sebelum ilmu atau da'i atau pemberi peringatan itu datang kepada mereka untuk memberikan penjelasan ilmu dan peringatan. Ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah yaitu harus disertai dengan ilmu terlebih dahulu, harus dijelaskan ilmu terlebih dahulu, baru kemudian ukubat, masulat, azab itu baru ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka di sini ya, maka di sini kita lihat sebelumnya juga kita telah membahas ya, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang, mengazab orang-orang, umat-umat terdahulu yang mereka secara zahirnya mereka adalah orang-orang yang memiliki teknologi yang paling canggih di zamannya. Orang-orang yang paling kuat, kaum 'Ad, kaum Tsamud dan seterusnya. Maka ini ya menunjukkan bahwa pencapaian teknologi kalau tidak disertai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak disertai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada gunanya. Ya, ini adalah pelajaran bagi kita sekarang. Sebagaimana mereka lengah pada saat itu ya, merasa digdaya dengan teknologi mereka, maka jangan kita kemudian lengah pada zaman ini. Ya. Kita merasa teknologi kita sudah jauh ya, lebih bagus daripada ya umat-umat sebelumnya. Kemudian kita merasa dengan menguasai, cukup dengan menguasai sains, kita sudah bisa memiliki hidup yang enak, segala ya kebutuhan kita tercapai, ya kita tidak butuh agama. Ini yang dipikirkan oleh mereka, dipikirkan oleh orang-orang kafir. Ya, buat apa belajar ya, atau buat apa mempelajari agama, enggak perlu, enggak penting dan seterusnya. Ya, cukup pelajari sains, yang penting yang mengubah hidup kita adalah sains. Peradaban maju karena sains, peradaban maju karena kemajuan teknologi, perkembangan teknologi, ini pemahaman mereka. Ya, maka ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita bahwa ya yang kunci utama dari peradaban, majunya peradaban itu bukanlah teknologi, itu hanya wasilah saja. Itu hanyalah alat. Sementara ruh dari majunya peradaban, inti dari peradaban yang maju itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidullah. Ya, tauhidullah. Lihat bagaimana para sahabat, mereka baru saja tidak ya, pada orang-orang Arab di tanah Arab itu tidak dikenal sama sekali punya peradaban, sama sekali. Tidak seperti misalnya Habasyah. Habasyah sebelumnya punya peradaban, bahkan punya kerajaan dan seterusnya. Punya kultur, punya ya peninggalan, punya peradaban, punya apa namanya? Ya, punya sudah punya reputasi. Ya, itu dia katanya. Punya reputasi di kalangan ya bangsa-bangsa di zaman dulu. Tapi orang-orang di tanah Arab itu, di Hijaz, Najd dan seterusnya, itu tidak pernah dikenal punya peradaban. Dan peradaban yang maju, Rom, Furs, Romawi, Persia dan yang lain-lain, itu tidak pernah mau mengekspansi daerah kekuasaannya ke sana. Kenapa? Karena kering kerontang, padang pasir, apa yang mau diekspansi? tanah kosong semua, padang pasir. Hah? Nggak pernah ada peradaban. Tetapi ketika Islam turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi terakhir, Rasul terakhir di situ. Dan para sahabat kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keimanan kepada Allah, ketauhidan kepada Allah, ketakwaan, ketaatan kepada Allah, ya, di situ terwujud, ya, keimanan, ketakwaan, amalan soleh, dan seterusnya. Ketika itu semua terwujud, maka lihat betapa cepat, ya, peradaban ini kemudian bisa menguasai peradaban sebelumnya yang sudah ribuan tahun bertahan lama di situ. Persia jatuh kepada, ya, di tangan kaum muslimin. Romawi jatuh juga di tangan kaum muslimin. Apa yang membuat, apa illahnya? Kalau kita bisa menggunakan lafaz itu. Ya, apa illahnya? Illahnya adalah tauhidullah. Tauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak membangga-banggakan kearaban mereka. Mereka bangga terhadap keislaman mereka. Mereka tidak berbangga-bangga kepada budaya atau asal-usul mereka atau nasab mereka atau ya segala macam yang mereka banggakan saat itu adalah keislaman mereka, ketauhidan mereka, keimanan mereka. Maka kalau kita tidak ya mendidik umat untuk seperti mereka, maka yang mereka capai pada saat itu tidak akan bisa kita capai saat ini. Lihat misalnya di manusia kaum muslimin di zaman ini. Di Arab. Mereka menonjolkan kearaban mereka sekarang. Menonjolkan kearaban mereka sekarang. Lihat di Mesir. Mereka malah membangga-banggakan ya, budaya Fir'aun yang ada pada mereka. Mereka membangga-banggakan ya, kultur atau budaya Fir'aun. Kekuasaan. Ya. Mesir ketika dikuasai oleh Farouk, Fir'aun. Fir'aun itu adalah lakop, ya, banyak orang yang memiliki lakop tersebut. Lihat misalnya, ya, di kaum muslimin di zaman ini, mereka lebih bangga dengan, ya, budaya, asal usul dan lain sebagainya. Islam itu hanya ya cuma untuk sholat saja, cuma untuk ya puasa saja, cuma untuk menghindari makan babi saja. Tetapi Islam tidak bangga, mereka tidak bangga atas keislaman mereka. Mereka tidak bersyukur atas keislaman mereka. Ya. Ini yang terjadi pada kaum muslimin di zaman ini. Kemudian penulis berkata wa min dzalika ma arallahu ibadahu min ihya'ihil amwat fid dunya kama dzakarahu Allahu an sahibil baqarah. Di antara metode Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetapkan kebangkitan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepada para hambanya ya bahwa ada orang mati yang dihidupkan kembali ketika masih di dunia ini, gitu ya. Ketika masih di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali orang yang mati tersebut. Sebagaimana yang disebutkan Allah tentang Sahibul Baqarah. Tentang, ya, Sahibul Baqarah. Di surah Al-Baqarah, ya, insya Allah kisahnya ma'ruf, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, ya, ada orang Bani Israel yang terbunuh, yang mati, tidak tahu siapa yang membunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk menyembelih baqarah, tapi kemudian terjadi ya perdebatan dan seterusnya sampai akhirnya baqarah tersebut akhirnya mereka berhasil menyembelih seekor baqarah sapi betina ya. Kemudian dipukulkan pada orang tersebut kemudian hidup kembali. Wal uluf min bani Israel. Wal uluf min bani Israel yaitu orang-orang ribuan orang, banyak sekali orang yang mereka keluar dari negeri mereka karena takut mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala benar matikan mereka, kemudian Allah hidupkan mereka kembali, ya. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzaral maut. Ya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, ya, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati, hadzaral maut. Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, matilah kalian, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Ya, maka di sini contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka yang sudah Allah matikan, kemudian Allah hidupkan kembali. Wallazi marru 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Wallazi marru 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Dan orang yang melewati sebuah desa, wahiya khawiyah, sementara desa tersebut khawiyatun ala urusiha, hancur lebur. Desa tersebut sudah hancur lebur, bangunannya sudah hancur. Ya, sehingga orang tersebut kemudian mempertanyakan, ya, bagaimana ini? Apakah desa yang seperti ini bakal bisa bagus kembali, gitu ya? Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ya, atau seperti orang yang berjalan melewati sebuah desa, sementara desa tersebut khawiyatun 'ala 'urushiha, makna khawiyatun 'ala 'urushiha, hancur lebur. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kemudian orang tersebut, yang kata para mufassirun, orang ini adalah Uzair. Uzair dari kalangan Bani Israel. Uzair kemudian bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan desa ini setelah matinya, setelah hancurnya? Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Kemudian Allah mematikan orang tersebut, Uzair, 100 tahun kemudian Allah hidupkan kembali. Qala kam labist? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, berapa tahun sudah berlalu? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Kata Uzair, mungkin berlalu satu hari atau beberapa hari saja. Qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kemudian Allah berfirman, tidak, engkau telah menghabiskan waktu 100 tahun, maka lihatlah kepada makanan dan minumanmu, tidak basi, tidak rusak sama sekali. Seolah-olah, ya, di situ makanan dan minuman seolah-olah baru dibuat pada saat itu juga, kata para mufassirun. Minumannya asir, seolah-olah asir ini baru dibuat pada saat itu juga. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Dan lihatlah kepada keledaimu, dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda bagi manusia. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma. Kemudian lihat kepada tulang-tulang, bagaimana kami yang menyusunnya, kemudian kami bungkus tulang tersebut dengan daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Maka ketika itu sudah jelas baginya, maka dia berkata, Uzair berkata, a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui sekarang bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Maka di sini kita lihat, kalau orang, ya, kalau orang habis, atau kalau orang hanya ketiduran satu hari atau beberapa hari saja, apa yang terjadi kira-kira? Makanan dan minumannya yang basi, keledainya tetap hidup. Keledainya kalau cuma satu hari, beberapa hari, akan tetap hidup. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala balik. Makanan dan minumannya tidak basi sama sekali, bahkan masih seperti ketika itu baru dibuat pada saat itu juga, sementara keledainya sudah jadi tulang belulang. Allah balik. Dan ini periode 100 tahun. Lihat bagaimana logika manusia, ya, kalau cuma ini satu hari, dua hari, maka yang basi adalah makanan dan minumannya, atau bahkan bisa jadi hilang. Dimakan keledainya, atau dimakan binatang, atau orang, diambil orang, atau ya, dan juga keledainya masih ada di situ. Tetapi di sini, ya, apalagi 100 tahun, begitu ya, apalagi 100 tahun harusnya semuanya hancur. Tetapi di sini Allah balik. Allah balik. Makanan dan minumannya tetap seperti sedia kala, justru keledainya yang tulang belulang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali keledai tersebut, kemudian Uzair melihatnya, kemudian bagaimana tulang tersebut disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibungkus dengan daging dan seterusnya. Lihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat keindahan ini, Allah balik. Mana yang rusak, mana yang tidak, dan seterusnya. Hah? Ini menunjukkan ya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian Uzair kemudian kembali ke kampungnya, kemudian bertemu dengan orang-orang, mereka tidak percaya bahwa ini adalah Uzair. Kemudian Uzair menuju ke rumahnya, bertemu dengan seorang perempuan, kemudian ya perempuan tersebut sudah sepuh dan sudah buta. Kemudian Uzair berkata, "Ana Uzair." Ya, pertama bertanya, "Kemana orang yang pemilik rumah ini? Sudah hilang 100 tahun, sudah tidak pernah ada, tidak pernah kami melihatnya." Dialah Uzair. Kemudian Uzair berkata, "Ana Uzair." Kemudian dia tidak percaya. Perempuan itu berkata, "Uzair itu dulu orang yang kalau berdoa kepada Allah, dia akan doanya diijabah. Dan dia suka menyembuhkan penyakit orang-orang. Kemudian, kalau engkau memang Uzair, maka sembuhkanlah butaku ini." Maka kemudian Uzair berdoa kepada Allah, kemudian diusaplah mata perempuan tersebut, kemudian langsung sembuh. Kemudian kakinya juga diusap, langsung bisa berjalan lagi. Kemudian Uzair ya membawa perempuan tersebut bertemu dengan orang-orang menuju majelis Bani Israel. Di situ ada anaknya Uzair, di situ ada cucunya Uzair. Anaknya Uzair sudah umur 118 tahun. Anaknya Uzair sudah jadi syuyukh, sudah jadi orang-orang yang sepuh semua. Ketika kemudian Uzair berkata kepada mereka, "Anak Uzair," tidak ada yang mempercayai, bahkan anaknya juga cucunya tidak ada yang percaya. Tetapi ketika perempuan tersebut berkata, "Naam, ini Uzair," baru kemudian mereka percaya. Kemudian setelah itu Uzair ya baru mengetahui bahwa Bustansir ya dari Babilonia mengambil dan membakar seluruh Taurat yang ada di Bani Israel, sehingga Bani Israel tidak mengetahui, tidak punya lagi Taurat. Maka Uzair berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzair menangis, Uzair sedih atas musibah itu, Tauratnya ya, kitab panduan mereka, berarti ya seperti Al-Qur'an di zaman ini itu dihabiskan, dihanguskan semua oleh Bustansir. Maka kemudian Uzair berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya nabi. Kemudian Uzair mengajarkan Taurat kepada Bani Israel, tetapi kemudian Bani Israel berkata, orang yang ya setelah Taurat itu dihanguskan, dimusnahkan dan diambil oleh Bustansir semuanya, kemudian ada orang yang ternyata Tauratnya ada di dadanya seperti ini, tidaklah dia kecuali anak Allah Subhanahu wa taala, Uzair ibnullah. Mereka diutus nabi untuk menyelamatkan akidah mereka, agama mereka, kemudian justru mereka berbuat kesyirikan mengatakan Uzair ibnullah, sama seperti mengatakan Al-Masih ibnullah, Isa anak Allah. Ya, inilah perilaku Bani Israel. Baik. Wa qissat Ibrahim al-Khalil wa tuyur, kisahnya Nabi Ibrahim dan burung, ya itu juga ma'ruf. Wa ihya'i Isa ibnu Maryam lil amwat, bagaimana Nabi Isa menghidupkan orang mati. Wa ghairihima mimma arahu Allahu ibadahu fi hadhid dar. Dan contoh-contoh lain yang Allah ya tunjukkan kepada manusia, bagaimana Allah menghidupkan orang mati, ya Allah tunjukkan kepada mereka di dunia ini. Li'lamu annahu qawiyyun dzuqtidar wa annal ibada la budda ay yaridu daral qarar immal jannah awin nar. Supaya orang-orang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuat, yang memiliki kekuasaan dan kekuatan dan kemampuan yang sempurna, wa annal ibad, dan bahwa orang-orang itu ya pasti akan menuju darul qarar, akhirat, antara jannah atau nar. Wa hadhil ma'ani abdahallahu wa 'adaha fi mahallin katsirah. Wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang menonjolkan makna ini dan mengulang-ulangnya di banyak tempat di Al-Qur'an, wallahu a'lam. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah berkata, "Wa inna ma abdallahu Subhanahu wa taala wa a'ada li sababain." Allah menonjolkan makna ini dan mengulang-ulanginya karena dua sebab. As-sababul awal, sebab yang pertama, quwwatul munazi' wal mukabir wal mu'anid wal munkar. Ya, atau quwwatul manazi' wal makabir wal ma'anid wal munkar. Atau dibaca wal munkir gitu ya. Quwwatul munazi' wal mukabir wal mu'anid wal munkir, bahwa mereka itu kuat sekali pengingkaran mereka dan kesombongan mereka dan penolakan mereka, pengingkaran mereka. Wa kullama qawiyal inkar wa kathural ma'anid fa innahu la budda ay yukarrir al-amra rad'an lahu wa itsbatan lil haqq. Ketika pengingkaran itu semakin kuat, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan mengulang-ulang perkara tersebut dalam rangka membantah mereka dan menetapkan kebenaran. Wa tsani li ahammiyatil imani bil yaumil akhir. Karena pentingnya iman kepada hari akhir. Li'anna man lam yu'min bil yaumil akhir la ya'mal. Karena orang yang tidak mengimani hari akhir, maka dia tidak akan beramal sama sekali dalam hidupnya. Fa innal insana idza kana yaqulu ma thamma ba'thun wala jaza'un wala hisabun fahuwa la ya'mal. Ketika seseorang berkata tidak akan ada hari kebangkitan, tidak ada balasan, surga neraka, tidak ada perhitungan, penghitungan amalan, maka dia tidak akan beramal, yakni beramal kebaikan. Madama yaqul ana in fa'altul khathiyah au fa'altu hasanah fa huwa 'alayya sawa. Ketika dia berkata, aku kalau melakukan ya kemaksiatan atau keburukan dan kalau aku melakukan kebaikan sama saja, ya fala ya'mal, maka dia tidak akan beramal sama sekali. Falihadza kana Allah 'azza wa jalla yukthiru min dzikril ba'tsi ba'dal mauti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperbanyak penyebutan tentang hari kebangkitan ya setelah hari ya seluruh makhluk itu dimatikan. Wa darbil amsali lahu, dan memberikan perumpamaan pada hari kebangkitan tersebut. Wal iksami ala thubutihi, dan bersumpah atas benarnya hari kebangkitan tersebut. Wa ghairi dzalika mimma asyara ilaihi syekhu rahimahullahu li hadzal sabab. Dan hal-hal lain, alasan-alasan lain yang telah itu disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ya atas sebab ini, yaitu bahwa hari beriman kepada hari akhir itu penting sekali. Taib, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya besok pagi insyaAllah. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.